Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rinenggoing sagung pakurmatan mewah pangalembono tanpun tenatur kang pratitis kejawi angunjuk akhir syukur wonten ing ngarsane tat ingkang maha kuwaos dening Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kepareng paring kanugrahan tumanduk ingkang hamengku gati dengih tiyanipun Rama Hadi Suparno sekalian garwa satemah kalenggan ratri piniji punika manggih rahayu pinujeng kalis ing sambikala inggih kan kasupen salat salam mugi Allah limpahaken dumateng nabi panutan kula pian sami dengih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi pengajeng-ajeng kula pian sami kalebet ewone tiyang ingkang pikantuk syafaat milih wonten ing alam donya dumugi yaumul qiyamah Allahumma amin. Nuwun kawan nuwun para ini sepuh aji sepuh ingkang satu pono ing pasang lebdangi sagung pitutur kadang-kadang ingkang sampun kepareng ngerawuh ing dalu puning kepareng dipangestu denyo sampun kepareng anjing darmaning sepuh entas pitulus marang putra kepareng kula amarado posinaraya penyanyi puning ngamuku gati kalenggar ratri piniji puniko dan nyohang gelar kabudayan jadi saringan kalian karawitan suko laras ingkang tipun pangrasani di nyani pun piambak dengih Rama Hadi Suparno kepareng caos panglipur lumantar langen beksan kilo saing menikau Yun tambahin di pangestu mugi lekasing sedia purwo mat yo kuasa memanggih rayu widodo kalising sambil kolok tumuntun jaya-jaya kalenggan dalu buri kamurweng langen beksan beringgi kebareng badhang ibarat sampur rayu niken esti kalian ning umi kamurweng kanthi ngaturaken kambyong parianom katampen orek-orek mantap blitar. Bapak ibu yang kita pekten kalau ada ilenggah wonten ing sasana kanthi suka mardikaning penggalih sesarengan kalian kadang-kadang seni karawitan suka laras. Yeah.